Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma ya Rabbana rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'inna ya Rabbana ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wa a'inna ya Rabbana ala al-khushu'i fi salati wa fi al-ibadati kulliha. Warzukna ya Rabbana warzuqna ya rabbana al-qabul warzuqna ya rabbana husnal muamalati fi ma bainana wa husnal muamalati bika wa bi habibika sayidina Muhammad. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah karunia Allah, nikmat besar dari Allah, yaitu kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk terus belajar, untuk terus kita berada di taman surga, untuk kita terus berusaha menapakkan kaki kita di dalam perjalanan menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah kabar gembira dari Nabi, siapapun yang telah dimudahkan untuk duduk di tempat seperti ini, artinya dia telah dimudahkan untuk berjalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya benar-benar kita syukuri keberadaan kita di tempat semacam ini. Semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, bisa terus dan bisa menomorsatukan acara yang seperti ini, sehingga tidak bisa diganggu oleh acara apapun, sebab tidak ada acara yang agung melebihi daripada acara yang saat ini kita laksanakan. Dan semoga kita bisa menjaga dan menjaga, sehingga Allah juga menjaga kita, hingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, dijauhkan dari segala kemaksiatan, hingga dicabut nyawa kita dengan husnul khatimah. Kemudian kelak kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, seperti biasa kita akan mengambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, ringkasan kitab Sahih Bukhari. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke-183. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya kata Imam Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda, man qala, barang siapa yang membaca, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang membaca, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir, baca zikir tersebut, fi kulli yaumin mi'ata marratin, setiap hari 100 kali, kanat lahu adla ashri riqabin, maka seperti pahalanya memerdekakan 10 budak. Wa kutiba lahu mi'ata hasanatin, wa kutiba lahu mi'atu hasanatin, dan juga akan ditulis bagi hamba yang membaca zikir tersebut 10 kutiba lahu mi'ata hasanatin, ditulis, diberi 10 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, wa muhiyat, dan akan dihapus 10 dosa, 10 kesalahan. wa kanat lahu, dan zikir tersebut, bacaan tersebut akan menjadi khirzan, penjaga, pembenteng, minasyaitani, dari godaan syaitan, yaumahu, di hari tersebut, yaumahu dhalika, di hari tersebut, hatta yumsi, sampai masuk sore. Walam ya'ti ahadun, dan tidak ada satupun yang bisa mendatangkan bi'afdal mimma ja'a bihi, tidak ada yang bisa menandingi dari kebaikan orang tersebut. Jadi kalau sudah membaca zikir tersebut, berarti dia melakukan yang terbaik. Tidak ada yang bisa menandingi kecuali illa ahadun, kecuali satu orang, amila akthar min dhalika, melakukan seperti itu ditambah lagi. Jadi ini ada hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk kita bisa membaca zikir, dan zikir itu sebetulnya sudah kita hafal. Tinggal bagaimana kita mencari waktu, bahkan waktu ini pun terbentang sepanjang hari kita. Tidak harus 100 sekaligus, tidak, para ulama mengatakan tidak harus 100 sekaligus, bisa dibagi-bagi pagi, siang, malam, dan dilakukan dalam keadaan apapun. Mungkin di sepanjang perjalanan kita menuju kantor kita, atau kita menuju toko kita, atau mungkin ibu lagi potong-potong bawang, atau bapak-bapak lagi ngangkat kayu atau sebagainya, maka tinggal pandai-pandai kita mencari waktu untuk baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Riwayat ini tanpa yuhyi wa yumit. Adapun riwayat lain yuhyi wa yumit ditambah biatikil khair, yang adalah riwayat untuk di saat kita masuk pasar. Adapun zikir yang di sini tanpa yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, maha tunggal Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menyamai Allah. Tidak ada dua Tuhan. Tuhan hanya maha tunggal, satu. Lahul mulku, dan semua kerajaan adalah milik Allah. Ini pasrah kepada Allah. Jadi tidak ada yang menguasai kita kecuali Allah. Maka sudah dijanjikan yang bertawakal, nyerahkan kepada Allah, Allah akan jaga. Tidak ada kerajaan jin yang bakal menguasai kita, kerajaan syaitan pun tidak, bahkan kerajaan sifulan-sifulan tidak akan berpengaruh kepada kita. Maknanya seperti itu, lahul mulku, hanya Allah yang punya kerajaan ini. Kalaupun ada raja dan raja dan raja, itu karena diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hakikat kerajaan adalah milik Allah. Walahul hamdu, dan segala puji hanya milik Allah. Tidak ada kebaikan yang bertebaran di muka bumi ini kecuali karena Allah telah berkenan untuk memberikan kepada hamba tersebut atau sesuatu tersebut, sehingga mereka itu layak dipuji karena Allah memberikan. Maka kita kembalikan semuanya kepada Allah, itu maknanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan sungguh Allah maha kuasa untuk mengangkatmu, untuk memberikan kerajaan kepadamu, atau menurunkan. Dan Allah juga maha kuasa memberikan kepadamu segala sesuatu yang bisa menjadikan engkau disanjung. Begitu juga Allah mampu untuk merendahkan hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah maha kuasa. Dibaca 100 kali. Sebagian ulama menghimbau sebaiknya dibaca pagi hari. Karena apa? Tadi dijanjikan oleh Nabi setelah membaca ini akan dijaga oleh Allah. Sebab setelah genap 100 baru nanti dijaga oleh Allah. Maka kalau engkau membaca di pagi hari, maka sepanjang hari sampai sore akan dapat mendapatkan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini akan mendapatkan kita pahala yang sangat luar biasa besar, yaitu seperti memerdekakan 10 budak. Di sana ada riwayat dari Imam Bukhari. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari. Kemudian juga ada riwayat dari Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tentang keutamaan memerdekakan budak. Biarpun kita sudah tidak pernah bertemu dengan budak, maka ini tanda bahwasanya Islam itu sangat menghimbau untuk memerdekakan budak. Jadi di dalam Islam bukan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang di luar Islam, katanya Islam itu akan memerdekakan manusia. Kenapa kok masih memperbudak? Tidak. Islam tidak memperbudak. Adapun adanya perbudakan di dalam Islam itu karena untuk melakukan sesuatu hal yang serupa dengan orang di luar Islam. Karena di saat terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam, maka yang tertawan dari kaum muslimin akan dijadikan budak oleh mereka. Bagaimana jika ada orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin tidak boleh kita jadikan budak? Maka di sini perbudakan yang ada di dalam Islam itu hanya untuk mengimbangi, karena di luar sana ada perbudakan. Dan Islam sudah menyeru untuk selalu membebaskan perbudakan itu mulai dari Nabi SAW mengajak. Sehingga ada himbauan memerdekakan budak, memerdekakan budak, memerdekakan budak. Bahkan banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan hamba Allah hukumannya adalah memerdekakan budak. Seperti orang melanggar bersenggama di siang hari bulan Ramadan, itu raqabah, memerdekakan budak. Sumpah, melanggar sumpah, memerdekakan budak. Banyak memerdekakan budak. Jadi dalam Islam dihimbau untuk bisa memerdekakan budak, memerdekakan budak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, ada satu hadis tentang memerdekakan budak, yaitu hadis sahih, bahwasanya man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bikulli 'udwin minhu 'udwan minan nari. Kalau ada seseorang memerdekakan satu budak, memerdekakan budak, maka Allah akan merdekakan hamba yang memerdekakan budak tersebut dari api neraka, disesuaikan dengan anggota. Jadi karena kita merdekakan budak yang sempurna, maka sempurna. Kalau budaknya tidak punya tangan, tanganmu tertinggal nanti. Akan tapi bukan masalah itu yang disebut. Artinya apa? Gambaran, bukan maksudnya seperti itu. Kalau budak, budak yang cacat sekalipun, kita akan dimerdekakan oleh Allah. Artinya dalam bahasa Nabi, udwan bi udwin. Maksudnya apa? Karena engkau telah memerdekakan satu budak, dan budak itu punya mata, punya tangan, punya ini, maka engkau pun nanti akan dimerdekakan dari api neraka. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, sampai kemaluannya, sampai derajat memerdekakan semua. Karena engkau telah memerdekakan budak, hatta farjahu bi farjihi, sampai sesuatu yang sangat, yakni ya, kemaluan, sampai kemaluan dimerdekakan. Mohon maaf, ini adalah majelis mulia, tapi itulah Nabi menyebut untuk menjelaskan begitu pentingnya memerdekakan budak. Lah kita sudah tidak ketemu lagi budak, tidak bisa merdekakan budak, keutamaannya merdekakan budak kita tidak bisa mendapatkannya. Akan tapi ternyata dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, seperti merdekakan budak, bukan satu budak, akan tapi kita seperti merdekakan 10 budak. Kutiba lahu mi'ata hasanatin, dan akan ditulis untuk kita, kita akan dapatkan 10 kebaikan, begitu mudahnya. Ternyata untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak susah. Allah telah berikan peluang kepada kita untuk mendapatkan pahala besar, untuk bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mukhayyat anhu mi'atu hasayatin, dan akan dihapus 10 dosa. 10 kejahatan kita akan dihapus oleh Allah. Wa kanat lahu, dan akan dapatkan dari Allah, dan itu akan menjadi khirzan minasyaitani, penjagaan dari syaitan. Sehingga kalau sudah orang baca zikir tersebut, sudahlah aman. Tidak usah ragu-ragu dengan gangguan apapun. Syaitan tidak, apa gangguan tukang sihir dan sebagainya. Bagaimana kita sudah membaca zikir kepada Allah, menyebut zikir-zikir yang pernah diajarkan Nabi, kok masih ragu-ragu? Berarti yang jadi masalah adalah keyakinanmu. Maka baca setelah ini aman. Dan para Imam Nawawi mengatakan boleh dibagi-bagi agar tidak berat. Mungkin habis sholat subuh 20, habis sholat apa? Zuhur 20, habis sholat asar 20, berarti kena berapa? 25, 100. 100 kali baca la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tidak ada yang bisa menandingi amal ini kecuali satu orang yang mengamalkan amalan ini kemudian ada tambahannya. Maka hendaknya ini menjadi zikir yang harus kita rutini setiap hari agar tidak memberatkan. Kita harus menyiasati kapan kita harus membaca. Seperti sebagian para kekasih Allah itu pandai manage waktu, sehingga sebagian mereka itu tidak mau menggunakan kendaraan, bukan karena apa, ingin memanfaatkan waktu. Sampai suatu ketika disebutkan ada seorang alim itu, padahal dia punya kendaraan kuda dan sebagainya pada zaman dulu, tapi khusus waktu pagi itu beliau tidak mau. Dan perjalanan itu ditempuh, perjalanan itu adalah kurang lebih hampir 2 kilo. Setiap pagi tidak mau mengendarai kuda dan sebagainya. Akan tapi beliau lebih memilih untuk berjalan. Di samping faedah kesehatan, akan tapi ternyata apa? Dia sudah pastikan, karena dari tempatku ini sampai sana, aku harus bisa menyelesaikan 2 juz Al-Quran. Kalau pakai sepeda, pakai kuda, nanti tidak selesai Al-Quranku. Jadi pandai-pandai dia. Jadi mungkin yang sekarang ini sudah punya kebiasaan ke kantor dan sebagainya, pastikan. Mulai dari rumah sampai kantorku, aku harus membaca, misalnya ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Atau dapur, pokoknya goreng tempe sebelum selesai sudah harus 100. Nah ini gitu. Apapun, bapak-bapak yang punya kerjaan apapun, mereka sabit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walhamdulillah. Wallahu ala kulli syai'in qadir, 100. Ini adalah amalan yang bisa kita amalkan dan itu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Baik, kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah kepada risalah murasalatnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan para pecinta-pecinta beliau. Kemarin kita sudah membaca membahas tentang semestinya kita itu di dalam melihat nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tembus langsung kita bisa melihat Allah. Karunia dari Allah, apapun yang Allah berikan kepada kita dari harta dan kekayaan, pandang bahwasanya yang memberi yang sesungguhnya adalah Allah. Tapi pun demikian, tidak boleh kita lupa dengan sebab yang Allah jadikan sampainya nikmat tersebut kepada kita, sehingga kita mengucapkan terima kasih kepada ayah kita, ibunda kita, tetangga kita yang memberikan hadiah kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Biarpun hakikatnya yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur dengan manusia, enggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada tertinggal tentang kisah Sayyidina Siti Aisyah. Sebelum kita masuk bab selanjutnya, waqad qala Abu Bakrin qala al-musannif rahimahullah taala nafa'an Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Waqad qala Abu Bakrin as-Siddiq, telah berkata Imam Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu li Aisyah, ta kepada putri beliau Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa ridha kepada Sayyidina Abu Bakar dan juga selalu ridha kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Lama nazalat bara'atuha minal ifki ala lisani Rasulillah. Waktu itu Sayyidah Siti Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik dengan tuduhan keji. Menuduh Siti Aisyah melakukan satu yang tidak baik. Di saat tertinggal mencari kalung beliau, kemudian diantar oleh sahabat Nabi, maka setan bermain dan orang-orang munafik bermain di situ, sehingga mereka menuduh Siti Aisyah melakukan penyelewengan. Menuduh. Dan Siti Aisyah adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang surat yang membebaskan Siti Aisyah, bahwasanya Siti Aisyah tidak melakukan itu semuanya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kalau Siti Aisyah tidak melakukan itu semuanya, bara'ah, dibebaskan Siti Aisyah. Jadi enggak ada tuduhan yang selama ini dihembuskan oleh orang-orang munafik adalah benar-benar dusta. Siti Aisyah adalah terjaga. Dan hanya orang munafik saja yang selalu melemparkan tuduhan kepada Siti Aisyah. Dan sampai hari ini muncul munafikin-munafikin yang mengatakan sesaat Siti Aisyah pelacur, ada perempuan murah yang disusupkan, na'udzubillah. Ini ada. Maka hati-hati. Jika Anda menemukan sekelompok orang dengan akidahnya yang mencaci Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia telah bertentangan dengan Al-Qur'an dan dia adalah orang munafik. Siapapun dia, enggak usah dibatasi siapa-siapa. Apakah bapak kita, ibu kita atau siapapun atau guru kita, berarti guru kita semakin sesat. Berarti itu guru bukan guru yang sesungguhnya. Setan itu yang setan dengan membawa akidah iblis. Kenapa? Bagaimana orang yang sangat dekat dengan Nabi Sayyidat Aisyah dikatakan sebagai pelacur. Dan ini ada, hati-hati. Awas kalau Anda membaca buku-buku yang di situ ada pencaci makian kepada Sayyidat Aisyah, kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu pasti adalah akidah yang sesat. Dan ada, jangan dianggap tidak ada, dan mulai kekotoran akidah tersebut mulai masuk ke negeri kita. Mulai masuk di kampung-kampung kita, di kampus-kampus kita, kebusukan akidah. Siti Aisyah dibebaskan oleh Allah, diberi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala tentang pembersihan. Padahal Siti Aisyah, Rasulullah bisa membela, dan Rasulullah husnudzon, tidak menduga kalau Siti Aisyah melakukan, tapi nunggu berita dari Allah. Lalu datanglah wahyu bara'ah, membebaskan. Berita tentang Siti Aisyah terbebas dari itu semuanya. Nah ini waktu itu Rasulullah kemudian berkata, ya Aisyah, hei Aisyah, ushkuri Rasulullah, terima kasihlah kau kepada Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad yang membela mu. Nabi Muhammad yang membela mu, memberikan satu penjelasan kalau kamu tidak melakukan itu. Faqalat, Siti Aisyah berkata, wallahi demi Allah, la ashkur illallah, aku tidak berterima kasih kepada kecuali kepada Allah. Enggak mau terima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan apa yang dialami oleh Siti Aisyah waktu itu? Itu maqam. Maqam Siti Aisyah waktu tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Karena yakin bahasanya yang memberi itu adalah Allah. Nabi la yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berucap kecuali wahyu. Jadi waktu itu Siti Aisyah masuk satu maqam, lupa dengan makhluk, hanya ingat kepada Allah. Samalah, aku tidak akan berterima kasih kecuali kepada Allah. Dia lupa, hendaknya dia juga terima kasih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini satu kisah yang dihadirkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari untuk menyebutkan ada sebagian orang itu tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah sampai lupa dengan makhluk. Ini Dalla Abu Bakr di sini, Sayyidina Abu Bakar memberikan petunjuk adalah maqamil akmal, maqam yang lebih sempurna. Yaitu bersyukur kepada Allah, iya, tapi kesempurnaanmu harus bisa bersyukur kepada manusia. Maqamul baqa, yaitu maqam kesadaranmu tetap dengan manusia. Al-muqtadi itbatil athari, maqam baqa yang menjadikan seseorang itu tetap hubungannya dengan athar, dengan makhluk itu baik. Sehingga ada maqam majdub yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dengan Allah, Allah. Tapi lupa dengan di kiri kanannya. Maqam. Ada yang terhina, yaitu orang yang dengan dunia lupa kepada Allah, sesat dia. Tapi ada orang yang tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, terima kasihnya kepada Allah, sampai lupa kepada makhluk. Ini Siti Aisyah sempat mengalami keadaan yang semacam ini. Waqad qala Allah Ta'ala, andishkuri wali walidaik. Allah juga pernah mengajarkan kepada kita di dalam Al-Quran agar kita bersyukur kepada Allah. Yuskurli, bersyukurlah kepada aku di sini Allah. Tapi jangan lupa berterima kasihlah kepada bapak ibumu yang keberadaanmu pun melalui beliau. Dan banyak karunia yang Allah berikan melalui beliau. Ibundamu yang dengan sabar telaten menyusuimu. Ayahandamu pun menggendongmu setiap saat di saat engkau kecil dan seterusnya. Nikmat kau, terima kasih kepada bapak ibumu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yushkurillaha man la yushkurinnas. Maka Nabi mengatakan tidak akan berterima kasih kepada Allah kalau hamba itu belum bisa terima kasih kepada manusia. Jadi terima kasih kepada manusia adalah hal yang harus kita lakukan. Jangan sok jadi orang yang sudah sampai kepada Allah. Enggak mau terima kasih sama ente. Duh, kan saya ngasih. Iya, tapi kan dari Allah. Itu sok. Sementara Siti Aisyah melakukan itu semuanya bukan dibuat-buat, karena tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Bukan action, seolah-olah ahli tauhid. Jadi syukur aku terima kasih hanya kepada Allah, tidak mau sama inti. Nah, dibuat-buat, dusta. Tapi maqam tenggelam dalam cintaan kepada Allah, ya begitu dia ngomong, dari Allah. Sudah. Bahkan dia fidhalika mustalimatun ala syahidiha, an syahidiha. Maka saat itu, Siti Aisyah itu hilang dari alam sadarnya, makam syahid. Makam. Jadi saat itu Siti Aisyah tenggelam. Dia hilang dari alam sadar dengan makhluk. Kemudian setelah itu kata Imam Ibnu Athaillah, "Falam tashhad ilal wahidil qahhar," tidak menyaksikan kecuali Allah yang maha tunggal dan maha berkehendak, dan tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya. Ini adalah sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang risalah tsalitsah, kemarin tertinggal. Wa hiya jawabun an su'alin wujjiha ilaihi yata'allaqu bi makna qouli sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Ada pertanyaan yang diarahkan kepada Ibn Athaillah As-Sakandari tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, ubiba ilayya min dunyakum, ada tiga di antaranya, an-nisa utib wa ju'ilat qurratu aini fi sholati. Makna Allah telah jadikan qurratu aini, kesenangan hatiku, fi sholati, berada dalam sholat. Menjadi kesenangan hati Nabi adalah di saat beliau berada di dalam sholat, fi sholati. Apa makna daripada itu? Ini adalah maqam, dan maqam Nabi adalah tertinggi. Di dalam sholat beliau terhibur, kegembiraan beliau adalah di dalam sholat. Bahkan dalam saat-saat tertentu Nabi menyeru kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholati, wahai Bilal, hibur aku dengan sholat. Maksudnya apa? Kok belum datang-datang waktu sholat? Jadi bagi para kekasih Allah, dan imam para kekasih Allah adalah Rasulullah, ternyata waktu sholat adalah dinanti-nanti. Karena saat itu adalah saat akan terhibur hatinya, kegembiraan yang luar biasa dahsyat. Inna qurratal aini bisyuhudi, ketenangan batin, kesejukan hati adalah bisyuhud, dengan menyaksikan, menyaksikan dengan hatinya kepada Allah. Bagaimana menyaksikan hati kepada Allah? Meyakini. Jangan dihayalkan Allah sebagai sesuatu yang terlihat atau masuk dalam hayalanmu, tidak. Jadi keyakinannya kepada Allah semakin tumbuh. Ala qadril ma'rifati bil masyhudi, yaitu bagaimana hatimu menyaksikan al-masyhud Allah. Bagaimana seorang hamba terbangun keyakinannya di dalam sholatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ma'rifatu ahadin, tidaklah ma'rifah, pengetahuan seorang hamba, kama ma'rifatihi, seperti ma'rifatnya Nabi. Jadi ada selama ini kita mendengar, kenal Allah, ma'rifat kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Ini terjadi kepada Nabi, dan juga terjadi kepada selain Nabi. Tapi harus tahu bahwasanya ma'rifat kita tidak seperti ma'rifatnya Nabi. Kalau ada seorang hamba, aku kenal Allah, melihat Allah dengan hatiku, maka tidak seperti bagaimana Rasulullah melihat dengan hati beliau. Falaisa qurratu ainin ka qurratihi. Begitu juga ketenangan batin yang dimaksud itu untuk Nabi tidak seperti kita. Biarpun pada dasarnya sama ada, bahwasanya ketenangan batin seorang hamba ada. Artinya ada seorang hamba yang menemukan ketenteraman batinnya adalah dalam sholat, ada. Seperti yang pernah ditemui oleh Nabi, cuman tingkatannya berbeda. Bahkan sampai dikatakan antara orang dengan orang bisa saja ketenangan batin yang didapat dalam sholat itu berbeda jauh. Padahal secara lahir sama, bacaan suratnya juga sama panjangnya, rukuk sujudnya sama panjangnya. Akan tapi ternyata ketenangan yang didapat berbeda-beda. Antara orang dengan orang saja berbeda, tentu antara hamba-hamba Allah secara umum dengan Nabi sangat berbeda. Wa inama kulna inna qurrata ainihi fi sholatihi, kami katakan, kata Ibn Athaillah As-Sakandari, ketenangan batin Nabi, kesejukan hati Nabi adalah di dalam sholat. Dengan bisyuhudihi jalala masyhudihi, dengan menyaksikan dengan hatinya tentang keagungan zat yang maha, maha jelas Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah maknawi, bukan untuk dihayal-hayalkan, akan tapi begitulah bagaimana makna kenal Allah. Allah laisa kamitslihi syai'un. Jangan dihayalkan Allah sebagai seorang hamba yang duduk di atas kursi seperti hayalan sebagian hamba yang sesat, tidak. Bukan seperti dewa-dewi yang kita lihat di kisah Bharatayuddha atau Ramayana, bukan. Allah, Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Akan tapi yang bisa melihat adalah keyakinan batinmu, hatimu melihat Allah. Lianna qad asyara ila dzalika biqoulihi, karena Rasulullah telah memberikan isyarat di dalam sabdanya, fis sholati, fi sholati, di dalam sholat. Walam yakul bis sholati, dan Nabi tidak mengatakan bis sholati, tidak dengan bi, dengan, tapi fi, di dalam sholat. It huwa, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad, sebab Rasulullah la taqarru ainuhu bighairi rabbih. Nabi tidak akan sejuk hatinya, sejuk matanya, sejuk hatinya kecuali dengan Allah, dan salat selain Allah. Jadi Nabi itu merasa tenteram batinnya fil sholati, di dalam sholat dengan Allah, bukan dengan sholat. Maka bukan bis sholati, bukan bis sholati, tapi fis sholati. Artinya di saat Nabi Muhammad melakukan sholat, maka di dalam sholat itulah beliau menemukan ketenangan, karena di saat beliau di dalam sholat langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan biarpun Nabi di luar sholat pun dengan Allah, akan tapi ada tambahan, karena ada makna munajat. Makna munajat kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, sampai mengatakan asyhad attahiyatul mubarakatu shalawatut thayyibatu lillah. Ini fi sholati, sehingga menemukan keindahan yang sesungguhnya di dalam salat. Wa kaifa wa huwa yadullu ala hadzal maqam, wa kaifa wa huwa yadullu ala hadzal maqam. Dan inilah yang ditunjukkan dari sabda Nabi, ini maqam Nabi. Maqam Nabi, maqam syuhud, menyaksikan Allah dengan hatinya. Wa ya'mur bihi, dan Nabi juga memerintahkan, man siwahu, siapapun selain Nabi. Jadi Nabi pun juga memerintahkan, pertama Nabi menjalankannya, kemudian Nabi juga memerintahkan kepada siapapun dari hambanya untuk selalu bisa menyaksikan Allah dengan hatinya. Atau yang sering disebut dengan maqam muraqabah, atau maqam ihsan dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Di sini kata u'budullaha, u'budillaha ka'annaka tarahu. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, hendaknya engkau menyembah Allah, termasuk di dalam sholat, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat kesenangannya adalah bukan dengan sholat, akan tapi di dalam sholat itu menemukan kesenangan, karena merasa saat itu menemukan keasyikan, keindahan di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan juga, sementara dalam hadis Nabi dikatakan arihna bis sholah, pakai mbak, ya Bilal, hibur aku bis sholati, hibur aku bis sholati, dengan sholat. Ini diungkapkan oleh Nabi di saat berada di luar sholat, ingin dibawa di dalam sholat. Jadi berkata kepada Bilal, ya Bilal, kapan sholat akan tiba, bawa aku ke dalam sholat. Jadi bukan sangat berbeda dengan yang dimaksud dengan wujilat qurratu aini fi sholati, karena itu adalah ungkapan Nabi kepada Bilal, arihna bis sholati, hibur, lepaskan aku dari kesibukan ini, urusan dunia ini, bis sholati, dengan sholat. Maksudnya Bilal, kapan aku bawa engkau, bawa aku kepada sholat. Maksudnya apa? Kapan terdengar azan wahai Bilal untuk aku bisa melakukan sholat. Baru setelah sholat Nabi menemukan qurratu aini fi sholati. Jadi ini perbedaan. Wa muhal, sungguh sangat muhal, ayyarahu, sebab bagi Nabi muhal, mustahil, jika Nabi menyaksikan Allah dengan hatinya, dalam dengan kekhusyuannya di dalam melakukan sholat, wa yashhad ma'ahu siwahu, lalu menyaksikan selain Allah. Enggak, Nabi adalah sangat khusyuk, sehingga di saat Nabi melakukan sholat, yang ada di hati Nabi, yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sana, fa'inkila, jika ada orang yang berkata, fa'inkola qailun, jika ada yang berkata, kotakunu kurratul aini bisolati, mungkin juga kesenangan Nabi adalah dengan sholat. Imam Ibn Atha'ir Sakantari tidak mau mengatakan bisolati, karena Nabi tidak mengatakan bisolati. Imam Ibn Atha'ir memberi makna fisolati, di dalam sholat Nabi dengan Allah. Bukan kegembiraan Nabi dengan sholat, sebab sholat selain Allah. Sebab bisa saja orang merasakan kesenangan dengan sholat, bukan merasa sadar dia dengan Allah, jadi dia tertipu masih. Maka perlu kita sampai kepada tingkat kesadaran dengan hati kita bahwasanya di saat kita melakukan sholat, kita sadar saat itu kita asyik munajat kepada Allah, lalu menemukan kesenangan saat itu. Sebab ada orang senang dengan sholat, senang bis sholati dengan sholat. Ada, karena dia seorang qori, suaranya bagus, jadi imam, dilama-lamakan, karena di belakang ada orang yang bakal menyanjungnya, calon mertuanya, macam-macam, atau muridnya yang telah menyanjungnya, atau siapapun, sehingga dia menikmati di dalam sholat, bukan dia nikmat khusyuk kepada Allah, tapi dia khusyuk dengan sholatnya sendiri. Dan terjadi yang demikian itu. Jadi waktu melakukan sholat, dia asyik bis sholati, asyik dengan sholatnya. Jadi mungkin Allah tidak hadir di hatinya sama sekali. Yang ia pikirkan bagaimana dia menunjukkan bahasanya, dia telah benar-benar fasih di dalam baca Al-Quran. Saya baca Al-Quran baru karena apa? Didengar oleh orang banyak. Masuk televisi. Bismillah. Oh, fasih, fasih. Ah. Berarti dia merasa senang disolati dengan solat. Bukan di dalam solat lalu dia merasa sejuk hatinya dengan Allah. Nabi tidak. Fisolati, di dalam solat kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dikatakan bisolati? Apakah tidak boleh orang senang bisolati dengan solat? Li'anna fadlu minallah. Sebab yang namanya orang bisa melakukan sholat itu juga karunia dari Allah. Wa barizatun min aini minnatillahi. Dan itu juga karena tampak dari nikmat Allah. Nikmat Allah. Sholat orang bisa sholat karunia Allah, nikmat Allah. Kenapa kok tidak kita senang bisolati atau Nabi senang bisolati? Faika fala yufrah biha. Bagaimana orang tidak boleh senang bisolati dengan sholat? Wa kaifa la takunu qurratal aini biha? Kenapa kok tidak boleh kesejukan hati kita bisolati dengan salat? Kok fi salati? Wa qad qala subhanahu wa ta'ala, sementara dalam firman-Nya Allah juga menyebutkan kul bi fadlillah bi, dengan karunia Allah. Katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Wabidzalika falyafrahu, hendaknya dengan karunia Allah itulah mereka bergembira. Kan dengan karunia Allah, lihat. Bukan di dalam, tapi dengan karunia Allah. Maka fa'alam, kata Ibn Athaillah Sakandari. Ini maqam pemahaman Ibn Athaillah Sakandari. Fa'alam, kata ilahi hamba Allah, annal ayata, ayat itu justru umat memberikan isyarat yang jelas. Ilal jawab, kepada jawaban atas pertanyaanmu. Kenapa kok tidak fis-fis-solati, harus fis-solati? Kenapa? Apakah fis-solat tidak boleh? Sementara dalam Al-Quran juga bifadlillahi, dengan karunia Allah. Dan solat termasuk karunia Allah. Maka dijawab oleh Ibn Athaillah Sakandari. Nah, justru ayat ini kalau kamu fahami dengan benar, jawaban pertanyaanmu ada di situ. Liman tadabbar sirral hitabi, bagi orang yang merenungi tentang sir rahasia yang tersembunyi di balik firman Allah. Ithqala, sebab Allah di situ berfirman, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. Katakan wahai Muhammad, kepada hambamu, kepada umatmu semuanya, hei Muhammad. Allah yang berfirman, menyuruh Nabi Muhammad, hei Muhammad, katakan kepada umatmu, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ, agar mereka bergembira. Siapa yang bergembira? Mereka. يَفْرَحُ, bukan anta. Bukan ifrah ya Muhammad, bukan bergembiralah wahai Muhammad. Akan tapi memerintahkan, hei Muhammad, katakan kepada umatmu agar mereka bergembira. Jadi ini bukan bicara tentang Nabi. Kalau Nabi tetap fissolati. Adapun dari kita bisa fissolati, bisa saja bissolati. Maqam. Mungkin sekali kita merasa senang dengan sholat. Bissolati. Hanya saja pengarahan tentang niat. Ada orang bissolati merasa senang dengan sholat karena ingin pamer suara. Iya. Akan tapi ada orang yang dengan sholat memang merasa terhibur, merasa dia terlepas dari keluh kesah, dari capeknya, penatnya hidup, lalu melakukan sholat bisolati. Akan tapi yang perlu ditingkatkan lagi, di samping bisolati, hendaknya fisolati. Di dalam sholat dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah penjelasan dari Ibn Athaillah Sakandari. Wa maqala, dan Nabi tidak, Allah tidak berfirman fabidzalika fafrah ya Muhammad, tidak mengatakan dengan itulah engkau hendaknya bergembira wahai Muhammad, tidak. Tapi yang disuruh bergembira adalah umat Nabi Muhammad. Kullahum, katakan wahai Muhammad kepada mereka. Maknanya begitu. Yafrahu bil ihsani wa tafadduli, hendaknya mereka bergembira atas karunia Allah, kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi anta ya Muhammad, falyakun farahuka, farahuka, hendaknya kegembiraanmu, kalau engkau wahai Muhammad, kegembiraanmu hendaknya anta bil mutafaddil, dengan Allah yang memberi. Kalau selainmu mungkin, kalau Nabi tidak langsung tembus Nabi. Kalau kita, Nabi tembus langsung. Kalau Nabi melakukan sholat, kegembiraannya adalah dengan Allah. Kalau kita, bisa saja kita bisa dengan Allah, ini makam tinggi, bisa saja ada dengan sholat kita terlebih dahulu, baru nanti sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala fil ayati kul Allah kulillah kul Allahu thumma dharhum kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu Allah lah yang telah menurunkan Al-Quran, kebenaran, tsummadzarhum, kemudian biarkan mereka. Berbeda khitab untukmu, khitab untuk mereka berbeda. Yang diajak bicara engkau berbeda, yang diajak bicara dengan kul adalah engkau, ataupun yang setelah itu yang kau sebut adalah mereka. Berbeda, harus bedakan antara Nabi Muhammad dan umat di sini. Seperti kul Allah, Allah yang menurunkan. Tumma, menurunkan Al-Quran. Tumma, kemudian darhum, biarkan mereka. Fi khawdihim yal'abun, mereka, biarkan mereka dengan kesesatan mereka. Terus tersesat, tersesat, tersesat. Baik, di sini ada pendidikan ya, singkat, tentang sholat. Makanya hendaknya ayo kita belajar dari hikmah ini. Bagaimana kita itu bisa menjadikan sholat itu benar-benar sebagai saat-saat untuk kita rehat, rileks, nyantai, nyaman, tentram, sejuk hati. Qurratu ayn fi sholati. Dan ini ditemukan oleh hamba-hamba Allah. Kalau kita belum menemukan, mari kita berusaha. Sebab Anda betul-betul hamba di saat melakukan sholat itu seperti di dalam satu keadaan yang enggak bisa ditandingi dengan apapun, senang melakukan sholat. Sehingga tidak pandang apakah beliau itu adalah dalam keadaan sakit dan sebagainya. Kita menemukan guru mulia, guru-guru mulia dalam keadaan beliau sakit, dioperasi, menemukan. Waktu itu kita masih sebagai santri, mahasiswa, santri, biasanya banyak alasan, banyak belajar, sholat itu banyak alasan. Terawih pun ya pas-pasan deh, 20 rakaat, tambah witir, kemudian nanti tahajud ya ada. Tapi kita menemukan seorang seperti Habib Salim Asy-Syatiri, beliau misalnya, yang kita temukan ibadahnya Masya Allah. Padahal beliau itu adalah kaki beliau sudah tidak normal karena bekas dioperasi, operasi apa begitu. Dalam keadaan beliau sakit, tapi namanya sholat itu kok dinikmati betul. Sehingga antar maghrib dengan isya tidak tahu berapa rakaat yang beliau lakukan. Kemudian setelah itu melakukan sholat taraweh di masjid pesantren beliau rubat. Kemudian itu jam 8 di awal waktu. Kemudian nanti jam 10 pergi ke masjid, namanya Masjid Ba'lawi. Melakukan sholat taraweh berikutnya. Setelah itu pergi lagi masjid Muhdor jam 12 malam. Melakukan sholat taraweh lagi. Dan kaidahnya di dalam madhab kita Imam Syafi'i, semua sholat yang sunnah untuk berjamaah, sunnah untuk diulang dengan berjamaah. Jadi semalam itu qiyamul lailnya bukan 20 rakaat saja. Bahkan dalam keadaan banyak keadaan beliau melakukan sholat, dan melakukan sholat, melakukan sholat. Padahal Masya Allah berdiri saja beliau capek. Kita kebayang, tapi beliau senang sekali. Ini ada hamba-hamba yang semacam itu. Jadi kegembiraan di dalam sholat. Nah yuk kita berusaha bagaimana kegembiraan kita adalah di dalam sholat. Yang harus dilakukan mungkin ini, yang harus dilakukan untuk kita sampai kepada ketenangan, ini kan teori terlebih dahulu, baru kita terus tata hati kita untuk bisa menjalankan teori tersebut, hingga kita sampai kepada hakikat, nanti Allah kirim kesejukan di dalam sholat, khusyuk di dalam sholat, nikmat di dalam sholat, khusyuan di dalam sholat, sehingga sholat itu bagi kita betul-betul kenikmatan. Nah sekarang kita itu sholat itu, kebanyakan dari kita adalah pengen buru-buru keluar dari sholat. Sehingga setelah sholat mengucapkan Alhamdulillah beres. Yang itu. Nah ini kita merasa terbebas. Seolah-olah sholat itu beban di atas kepala kita. Alhamdulillah. Nah ini kelas-kelas kita. Belum merasakan sholat sebagai qurratu aini sholati. Maka yang pertama harus kita tanamkan adalah benar-benar hadirkan ketulusan kepada Allah. Kita inni wajhatu wajhiya lillah. Lilladzi fatara samawati wal ard. Bagaimana di dalam salat itu betul-betul karena Allah. Kalau salat benar-benar karena Allah, ini yang pertama. Kalau karena manusia itu ya di saat ada manusia. Makanya Nabi mengatakan sebuah kesalahan di saat jadi imam lama-lama waktu salat sendiri pendek-pendek. Kalau jadi imam panjangnya setengah mati salat duhur. Oh panjang, tapi giliran sholat sendiri super kilat, ekspres. Jadi ketuker. Kalau kamu sholat sendiri panjang, kalau jadi imam pendek. Artinya yang biasa jadi imam itu hendaknya bisa sholat sendiri lebih panjang dari waktu jadi imam. Para imam. Kalau engkau jadi imam misalnya sholat duhur itu adalah 10 menit, maka waktu sholat sendiri ya paling enggak 12 menit deh, tambah sedikit. Sholat subuhmu demikian, berapa menit kau menjadi imam dalam sholat subuh? Oh, setengah jam, bagus. Anggap saja setelah itu adalah kalau kamu sholat sendiri, kamu harus bisa melakukan paling tidak 35 menit. Ini, jangan sampai kita tertipu. Itu berarti kesenangan kita sudah jelas. Di dalam sholat kita merasa senang. Jadi jangan sampai sholat itu sebagai beban. Makanya karena Allah, makanya yang menjadi imam karena Allah nyaman. Waktu sholat karena Allah, ini kunci bagi memelatih. Jadi bukan karena si A, si B, si C, si D. Ini adalah juga pekerjaan besar, pekerjaan berat, menata hati agar kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah husnul mutaba'ati. Yang kedua adalah benar di dalam sholatmu itu dengan mengikuti petunjuk Nabi. Bukan ngarang engkau di dalam sholat. Mulai dari cara sujud rukukmu harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang sifatnya wajib, rukun dan fardunya atau urusan kesunahan. Maka ini adalah syarat. Tidak akan mungkin orang itu khusyuk di dalam sholat kalau sholatnya salah. Khusyuk dalam sholat sujudnya cuma sekali. Khusyuk dalam sholat ngadepnya enggak ke kiblat. Khusyuk apa itu? Enggak ada. Jadi harus husnul mutaba'ati, harus benar di dalam mengikuti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat, ini kan teori dulu. Hati ditata terus karena Allah. Jadi makanya perlu sekali kita membiasakan sholat di saat tidak diketahui oleh orang. Selagi ini hal tidak diketahui orang, sudahlah, tidak diketahui orang, jangan cerita. Dan kita harus mencoba berlatih yang demikian itu. Di saat orang pada tidur, kita bangun. Di saat orang pada pergi, kita langsung berdiri melakukan sholat. Membiasakan di saat kita sendiri melakukan sholat kepada Allah, itu melatih ketulusan hati kita, melatih keikhlasan. Sebab mungkin sekali seorang guru sholat karena dilihat oleh muridnya atau sebaliknya. Seorang suami sholat karena dilihat oleh istrinya atau sebaliknya. Karena manusia semuanya. Itu gak bisa kuat di dalam sholat. Sehingga kalau ada istrinya dia sholat, kalau tidak, tidak sholat. Sholat sunnah sekalipun kita. Gak ngomong sholat fardu saja, sholat sunnah. Kita tidak ngomong sholat sunnah, fardu pun demikian. Makanya jika Anda melakukan sholat sunnah, kalau fardu insya Allah gak aman. Tidak ada orang yang meninggalkan sholat fardu. Hanya kesunahan-kesunahan itu untuk mengontrol, untuk mengetahui sejauh mana ketulusanku kepada Allah. Maka biasakan untuk bisa melakukan sholat di saat tidak ada manusia, siapapun dia. Sehingga sebagian para kekasih Allah melakukan sholat puluhan ratusan rakaat, dan setiap malam menangis di bantalnya, tidak ada yang tahu, istrinya pun tidak tahu. Ada yang semacam itu. Ada seorang wanita solehah bisa mencuri waktu, ibadahnya tidak pernah diketahui oleh sang suami. Sehingga dia menemani suami, menyenangkan suami. Setelah suami tertidur, dia mengambil mandi besar, menyelesaikan udan, mengambil air wudhu, melakukan sholat. Jadi sampai suaminya tidak terlalu, atau di saat suaminya pergi, dia melakukan ibadah. Ada yang demikian itu. Maka ini, ketulusan itu bisa dilatih dengan itu. Kita melakukan sholat di saat tidak ada manusia, tidak dilihat oleh seseorang. Memang kadang-kadang kita harus melakukan sholat dilihat oleh anak kita agar memberi contoh sholat duha, sholat ini perlu tahajud. Nah kalau bapaknya tidur terus, anaknya juga tidak terpacu semangatnya. Akan tapi bukan itu yang dimaksud. Anda melakukan sholat diketahui oleh anak, istri, suami untuk beri contoh adalah baik. Akan tapi untuk menguji ketulusanmu dan keikhlasanmu, lakukan selain itu. Lakukan selain sholat itu di saat mereka tidak tahu. Nah, bisa atau belum? Nah, kalau belum bisa, was khawatir sholatmu karena manusia. Makanya tidak nyaman, enggak sejuk, tidak tenteram batinnya di saat melakukan sholat. Kemudian cara yang benar mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi. Yang kedua adalah al-ihsan maqam muraqabah. Jadi di saat kita melakukan sholat, hendaknya kita merasa bahwasanya saat itu kita dilihat oleh Allah. Allahu Akbar, kita di mana berdiri? Kita berdiri di hadapan Allah Jalla Jalaluh, Zat yang Maha Agung, Allah. Jadi maqam muraqabah ini harus berusaha. Jadi kita merasa diri kita dilihat oleh Allah. Sebab maqam muraqabah, maqam ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaknya engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jika engkau belum sampai derajat maqam ini, fa'idam takun tarahu innahu yaraka. Jika engkau belum bisa sampai makam ini, paling tidak makam yang harus kau ambil adalah makam fa innahu yaraka, merasa engkau dilihat oleh Allah. Di saat engkau melakukan sholat, merasa engkau dilihat oleh Allah. Sehingga biarpun tidak ada orang, tetap khusyuk. Bukan seenaknya sendiri. Biarpun tidak ada orang, maka kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu yang keempat, hendaknya kita merasa bahwasanya sholat yang bisa kita lakukan nikmat. Jadi kita sadari kalau saat ini kita berada di dalam nikmat Allah. Dikiaskan dengan sholat semua ibadah. Maka kami selalu mengulang-ulang agar kita bisa mensyukuri kebaikan yang bisa kita lakukan. Sebab itu karunia Allah. Coba, kalau Allah tidak menghendaki kemuliaan kepada Anda datang ke tempat ini, tidak akan bisa. Biarpun mobilnya 60, sopirnya 20, pembantunya 16, belum tentu bisa kalau Allah tidak menghendaki. Tapi Allah kalau menghendaki kebaikan kepada Anda, biarpun mohon maaf dalam keadaan sakit hari ini, pakai kursi roda kadang-kadang, pakai tongkat kadang-kadang, masih memaksa untuk datang karena Allah menghendaki kemuliaan, itu nikmat besar dari Allah. Sholat pun demikian, maka di saat kita melakukan sholat, hendaknya kita sadar. Yang keempat, menyadari ini nikmat dari Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, engkau telah pilih aku menjadi ahli sholat. Jangan kau cabut ya Allah nikmat ini. Jadikan aku terus ahli sholat, mensyukuri nikmat sholat. Nah, kemudian yang kelima, agar kita sampai derajat nanti bisa merasakan kenikmatan sholat, yang kelima adalah merasa bahwasanya sholat kita itu masih ada kekurangan, khawatir kurang khusyuk dan sebagainya, sehingga terus kita berusaha. Bukan sholat yang sudah, oh beres sholat saya, enggak. Jadi merasa. Jadi bagaimana jika Anda ingin memberikan hadiah kepada seseorang, sementara Anda benar-benar ingin diterima hadiahnya. Anda ingin diterima hadiah. Seorang istri ingin beri hadiah kepada suami, atau suami kepada istri yang dicintainya. Lihat, dipilih hadiah yang paling bagus. Kena debu diusap. Aduh, kena cipratan air dikeringin. Hadiah ini tidak tahu apakah macam-macam hadiah apa saja. Kok luset banget, lecek banget di setrika. Karena hadiah istimewa. Karena apa? Kita ingin diterima. Kecuali kita memang tidak ingin diterima. Kalau tidak ingin diterima, ya sudahlah. Mungkin malah dijelek-jelekin. Karena kalau Anda merasa ingin sholat Anda diterima, maka Anda selalu memperbaiki sholat. Dari kefasihan bacaannya, agar tidak buru-buru, terus kita berusaha. Bagaimana sholat kita ini? Maka agar semakin baik apa yang kita lakukan, hendaknya kita jangan merasa puas dulu. Itu kan kaidah motivator di dalam memberikan motivasi kepada siapapun, jangan merasa cukup. Jadi harus lebih sempurna lagi. Hari ini aku melakukan begini, besok lebih bagus lagi. Hari ini, besok lebih bagus lagi. Begitu sholat, hari ini, kemarin aku bisa sholat dengan ini, sekarang harus aku tambah. Maka bagaimana agar kita bisa menambah? Asalkan tidak sampai derajat was-was, ragu-ragu. Ragu-ragu bukan babnya. Jadi kita berusaha meningkatkan kekhusyuan kita. Meningkatkan, mungkin diantaranya, secara lahir sudah kita laksanakan dengan menjalankan rukun-rukunnya. Dengan benar Allahu Akbar dan sebagainya. Kemudian secara khusyuk makna pun kita sudah. Tetap kita tingkatkan. Jangan-jangan sholat saya nanti diterima karena baju saya kurang bersih, kurang halal. Ganti baju yang halal lagi. Mungkin tempatnya kurang istimewa. Pindah ke tempat. Jadi terus merasa belum sempurna. Ini adalah kunci untuk menyempurnakan. Kalau orang sudah merasa sempurna, mah beres. Tapi merasa apa yang kau lakukan adalah belum sempurna, maka kita akan berusaha dan berusaha. Ingat, tapi jangan sampai masuk bab derajat waswas, dan waswas adalah juga kerjaan syaitan. Inilah yang bisa kami hadirkan dalam hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Mursalahnya Ibn As-Sakandari dengan para pecinta-pecinta beliau. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syurga kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para hadirin, hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat ingin bertanya, kami persilakan. Satu pertanyaan dari jemaah bapak-bapak dan satu pertanyaan dari jemaah ibu-ibu, dengan satu orang satu pertanyaan, kami persilakan. Baik, kami mohon untuk bisa mencantumkan nama dan asalnya. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufron. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Buya, saya ingin bertanya. Seperti kita ketahui, tahun ini adalah sudah memasuki musim haji. Bagaimana kiat-kiat untuk meraih haji yang mabrur? Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana sikap kita apabila ada banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh menanyakan kapan menikah, kerja di mana, atau kapan punya anak, Buya? Karena kadang-kadang pertanyaan ini selalu kadang-kadang mengganggu, Buya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah haji. Haji adalah kewajiban bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Kunci melaksanakan haji adalah sederhana. Yang pertama, agar haji kita benar-benar mabrur adalah tentunya dengan ada nasihat atau pesan bagi orang yang lagi melaksanakan ibadah haji, dan ada pesan bagi yang belum melaksanakan ibadah haji. Yang pertama adalah tentu niat yang benar. Jadi dalam melaksanakan ibadah haji harus benar niat. Karena Allah akan mendapatkan janji haji mabrur. Kalau haji mabrur itu jasanya, batlasanya hanya surga. Diberi surga dan dihapus dosanya oleh Allah. Dosa-dosa kita dihapus dengan haji yang mabrur. Tapi bagaimana mendapatkan haji mabrur? Haji yang benar-benar karena Allah. Dan ini haji ini karena Allah. Godaannya besar di dalam berniat ini. Niat haji itu Masya Allah paling susah. Sebab yang namanya pekerjaan baik, kebaikan itu kan banyak ya. Namanya amal rukun Islam ada 5 kan. Baca syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tapi kalau kita melakukan sholat itu, biarpun melakukan sholat berkali-kali tetap namanya gak ada tambahannya. Misalnya Yahya ya tetap Yahya, gak ada sholat Yahya kan. Tapi giliran naik haji langsung haji Yahya gitu. Ditempelin oleh haji Yahya haji. Padahal sama-sama rukun Islam. Di situ sebetulnya ada, dan tidak masalah orang dikenal nama haji dan sebagainya. Tapi bisa menjadi sebab berubah niat loh. Sebab nama undangannya itu akhirnya di saat enggak ada hanya sudah mulai kedumel. Ya. Saya sudah haji enggak ada hanya. Macam-macam, coba aja. Sama temannya dipanggil namanya Yahya Yahya. Sudah beda karena tidak ada hajinya, ada hajinya. Jadi ada memang godaannya besar. Karena apa? Haji itu pakai duit, naik pesawat, luar negeri, ketemu orang macam-macam dan sebagainya. Intinya bahasanya bagaimana dalam melaksanakan ibadah haji, betul-betul yang kita tata adalah hati kita niat. Makanya jangan haji jor-joran. Haji maksa. Haji ngutang. Siapa yang nyuruh haji dengan ngutang? Kalau masalah sah-sah. Selagi Anda tidak punya duit, ya sudah. Anda tidak mampu, ya sudah. Bahkan dikatakan para ulama, tidak wajib bagi kita untuk cari duit untuk haji. Tidak wajib bagi siapapun untuk cari uang untuk haji, enggak wajib. Yang wajib adalah para suami cari duit untuk ngasih nafkah. Tapi untuk haji tidak. Lalu bagaimana? Ya kalau tiba-tiba kamu kaya, baru haji, selesai. Begitu murahnya Allah dengan karunianya. Bagi yang fakir pun ternyata sholat duha dapat pahala haji loh ya. Sholat Jumat bapak-bapak dapat pahala haji. Apakah gak cukup dapat pahalanya? Makanya jangan haji pakai. Sudah haji pinjam di dunia riba lagi. Wah ini masuk neraka lewat Mekah ini. Ngapain tuh? Kadang-kadang haji sudah mulai jor-joran. Sampai maksain dengan ngutang. Ngutangnya mah enak, bayarnya yang pusing. Jangan dipaksain dengan yang demikian itu. Jika Anda belum mampu, dikhawatirkan hajimu haji kesombongan. Karena merasa bahwasanya di masyarakat menjadi orang terpandang dan sebagainya. Kok belum haji-haji? Oh luar biasa. Niat, makanya menata niat itu penting di dalam laksanakan ibadah haji. Itu kunci kemabruran dalam hajimu. Nah, kemudian niat. Maka dengan niat yang benar tentu dengan rezeki yang halal. Ya enggak mungkin lah bisa mendapatkan haji yang mabrur yang dipakai adalah hasil rebutan waris atau dagang yang kotor. Maka dengan niat itu saja dibahas panjang itu. Bagaimana membenahi niat itu. Naik pesawat itu beda waktu berangkat dengan pulang. Hati-hati urusan niat lagi-lagi. Di saat mau berangkat haji di pesawat itu kebayang Mekah, kebayang Ka'bah, Tawaf, Sa'i dan sebagainya. Itu waktu berangkat. Sehingga zikirnya khusyuk, salawatnya khusyuk. Giliran pulang itu kebayang. Oh, nanti saya disalami sama orang, dipanggil Bu Haji, yang pada datang. Dan saya pulang. Beda-beda. Pesawatnya sama. Itu berubah semuanya. Niat, makanya paling berat menjaga niat haji itu. Apalagi hajinya dua kali, wah tambah parah lagi, setannya gede lagi. Apalagi hajinya tiga kali, ya. Akhirnya pulang buat grup jamaah haji, reuni jamaah haji tahun 2001. Sehingga pengajiannya pun pengajian khusus jamaah haji. Dia saat hadir pengajian orang biasa, ya, yang pengajian orang biasa enggak mau. Kita khusus pengajian jamaah haji. Ayo. Ya boleh membuat pengajian reuni jamaah haji boleh, untuk mengingatkan haji kok begitu. Nah, harus ngerti. Bagus reuni itu bagus, tapi niatnya yang benar. Apalagi hajinya 3-4 ini. Wah, kemana-mana cerita Mekah sama Madinah. Saya pusing temannya itu. Dikit-dikit Mekah, Madinah. Mekah tahun ini, Mekah tahun itu. Wah, beda ya Mekah tahun ini dengan Mekah tahun ini. Oh, maksudnya dia cerita kalau hajinya 4 kali sudah. Hati-hati itu. Subhanallah. Begitu pentingnya jaga niat ya. Niat itulah yang bakal menjadi haji kita diterima oleh Allah. Allah tidak menerima amal yang engkau lakukan bukan untuk Allah. Hanya untuk manusia. Coba kan dari rizki yang halal bersih, jangan maksain. Kalau Anda tidak punya rizki yang halal ya sudah. Saya tidak wajib haji. Adapun pahala haji sangat mudah Allah berikan kepada hamba-hamba biarpun tanpa harus pergi ibadah haji. Maka dia jangan maksa. Kalau seandainya bagaimana jika saya dipinjami uang untuk naik haji, ya boleh Anda melaksanakan ibadah haji dipinjami dan tidak wajib menerima, enggak wajib menerima kecuali dikasih. Kalau dikasih itu pun ulama berbeda. Merasa terhinakan atau tidak. Kalau kita merasa tidak nyaman, tidak wajib menerima. Duit, ini duit untuk haji. Bisa mengatakan lu tidak, tidak. Karena ada orang yang punya jiwa mulia, iffah, tidak bisa menerima pemberian dari orang. Sebab ada orang memberi dengan menghinakan. Ayo haji, haji kan ya, haji mau haji. Ini enggak enak benar ngasih tapi ngerendahkan. Maka tidak dikasih duit pun tidak wajib menerima. Apalagi dikasih pinjaman. Pinjaman memang enak waktu minjem. Suruh bayar. Setan itu kalau masukkan ke haraman tuh gak secara langsung itu pinjem. Hajinya pinjem. Rumahnya juga kredit sak motornya. Gajinya banyak 10 juta seolah-olah cukup. Untuk nyicil bayar haji nanti 2 juta. Rumahnya 2 juta setengah. Mobilnya 2 juta setengah. 5, sudah 7 tuh. Tinggal 3 juta. Anaknya 4. Akhirnya apa? Habis. Kurang. Bingung lah. Setan baru berbisik. Ente malu dong kalau sampai Pak Haji mobilnya ketahuan kreditnya apa enggak bisa bayar. Malu. Malu dong kata setan. Akhirnya apa? Bingung dia. Kerja asal dapat duit. Masuk haram ketawa itu setan. Makanya jangan gampang kredit-kredit. Memang kredit enggak bayar. Dah. Setelah itu setan berbisik. Akhirnya apa? Karena tagihan sudah enggak mikir kerja halal haram halal yang penting enggak bedo duit. Paling enak tetap kembali kepada cara hidup yang sederhana. Kalau belum waktunya beli rumah, enggak usah beli rumah. Masa seumur hidup kontrak? Jangan seumur hidup. Ente semuanya itu biarpun rumahmu sendiri bakal kau tinggal. Mau bingung urusan kontrak. Hah? Rumah megah ditinggal atau tidak? Tinggal. Mau dibawa ke kubur? Enggak ada. Mau gengsi dengan kontrak? Enggak ada, semuanya kontrak. Bahkan mestinya lebih ngenes tuh, kalau ngontrak mah paling saya mati, saya tinggal miliknya orang, biarin deh. Justru yang Anda bangun megah-megah, ya Allah tidak saya bawa. Tuh nyesel, mestinya begitu. Ya kan begitu. Ketinggalan dong barangnya orang, biarin. Kan gitu ya. Nah, ini barang saya, gak bisa saya bawa. Mestinya nyesel kalau bangun megah-megah. Hakikatnya seperti itu. Akan tapi Allah memperkenankan kita menikmati rumah kita yang halal. Menikmati rumah, mobil yang halal. Tapi kembali kepada hati yang qanaah nerima, tidak hidup tamak, rakus, syukur atas karunia Allah. Nah, urusan haji pun masuk bab ini. Sekarang haji ngetren loh. Umrah itu udah gaya umrah. Maksain umrah keluarga. Ya, yang dipinjam itu tahu, alah umrah keluarga ngutang. Gayanya sih umrah keluarga. Dipikir sekeluarga umrah semuanya, masya Allah. Hebat. Keluarga biar satu-satu sekeluarga semuanya. Empat pembantunya di bawah semuanya. Tak tahu aja ngutang. Tidak ada yang tahu sih, hanya bank saja yang tahu. Banknya bank riba lagi, wah nasib buruk tuh orang. Ya. Baik, ini kembali kepada niat. Makanya Anda jangan melaksanakan ibadah haji kecuali sudah waktumu. Selesai. Allah beri karunia, rezeki lebih, naik ibadah haji. Kalau Anda fakir, enggak wajib haji. Selesai. Baik. Kemudian di samping niat, menjaga di dalam perjalanan sana itu. Perjalanan kita menjaga untuk tidak melakukan kezaliman, la fusuk wala jidal wala rafath. Tidak ngomong kotor. Sampai ada melaksanakan ibadah haji bawa DVD sama film. Sekarang enggak perlu DVD, sama internetnya hidup terus. Semestinya kita mengurangi hal-hal yang tidak berguna di sana itu. Termasuk jangan mudah emosi. Artinya jangan melakukan kezaliman di sana, kemaksiatan di sana. Berusaha untuk menjadikan saat-saat di sana adalah saat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian juga yang kedua itu, yang kemudian kembali yang ketiga itu sebenarnya waktu berangkat di sini. Waktu berangkat itu harus mencari ridho kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Mungkin ada orang yang pernah tersakiti oleh lidah kita, atau mungkin kita pernah pinjam duit kepada dia. Karena kita belum bisa membayar, hendaknya kita minta maaf. Jangan gelendem saja diam-diam. Bisa marah itu. Enak aja naik haji utang yang belum dibayar. Anda datang minta maaf kepada dia, mohon diizinkan agar naik haji. Sebab kalau tidak minta izin, haram hukumnya. Utang yang jatuh tempo lalu tidak diizinkan oleh yang punya duit, lah kok naik haji hukumnya haram. Ayo. Bisa gimana bisa mabrur dia? Minta izin, tolong maaf Bu, mestinya kan saya bayar utang 5 juta sekarang. Cuman kebetulan jatah haji saya kan sekarang nih diundur juga susah. Dan 5 juta pun saya enggak bisa bayar. Saya punya duit 5 juta cuma buat sangu buat saya. Tolong Bu, izinin ya, minta maaf. Minta maaf. Dan sebaik-baik orang yang dimintai maaf dan memberikan tempo. Jangan salah paham karena kedengkian. Apa kata Buya Yahya? Yang punya utang enggak diterima hajinya, bayari. Wah, ini penyakit. Mestinya Anda, nah ini. Bagi yang belum haji sebetulnya itu nasihatnya. Bagi yang belum haji, mungkin ada orang yang sudah mau naik haji, tiba-tiba punya tanggungan kepada Anda, langsung Anda lapangkan. Bu Haji, Ibu mau berangkat haji. Ingat enggak? Punya utang dengan saya. Gemeteran dia. Enggak usah khawatir, enggak. Saya kasih tempo. Biar haji mu mabrur. Wah, itu baru ibu yang benar. Atau perlu itu apa? Saya bebaskan, tapi ingat, ya. Doain saya biar selamat nanti ya. Tapi kalau hatinya busuk, kata Bu Yahya tuh lihat, haji gombal nanti ini. Punya utang enggak mau bukan. Makanya kalau Anda pengen cepat naik haji, hendaknya ini nasihat yang berbeda. Bagi orang yang pengen bisa naik haji, hendaknya lapang hatimu kepada orang naik haji. Sehingga di saat Anda mendengar tetangga naik haji, lapang. Kalau Anda gampang senang dengar tetangga naik haji, Anda cepat naik haji. Sudah. Tapi ada orang lihat tetangganya haji, ngedumun, haji duit dari mana itu? Haji. Awas, hati-hati. Ini susah haji. Kalaupun haji, nanti haji jor-joran itu manusia. Baik. Kita lanjutkan yang lagi naik haji tadi. Kemudian sepanjang perjalanan yang ketiga adalah minta maaf, khususnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ibunda kita, ayahanda kita, dan sebagainya. Sebisa mungkin kita datang kepada mereka. Kalau tidak bisa datang ya ada model cara di Cirebon dan luar Cirebon, istilah syukuran haji ini. Ini boleh, bukan suatu yang bid'ah ya, syukuran. Biarpun pada yang sebenarnya adalah orang yang mau naik haji, hendaknya datang satu persatu ke rumahnya tetangga. Karena butuh minta maaf kan. Cuman ya untuk mempermudah menjadi sebuah tradisi ya, syukuran haji. Sehingga orang pada datang kasih makan dan sebagainya, baru nanti tuan rumahnya minta maaf. Sah. Boleh-boleh aja. Asalkan jangan maksa. Sebab katanya di Cirebon biaya untuk syukurannya lebih mahal daripada biaya hajinya. Waduh, kayak repot ini sih. Syukurannya untuk bangun musola aja deh. Tuh, si fakir miskin gak usah gaya-gayaan, biar semuanya adalah jadi kembali kepada niat. Kemudian setelah itu yang keempat, sepanjang Anda di sana, hendaknya Anda bisa merasa terus dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena selama ini kerinduan Anda yang sering membaca solawat, Anda membaca solawat saat ini. Maka di saat Anda di sana, hendaknya Anda merasakan bahwasanya Anda saat itu berjalan di tempat berjalannya Nabi. Mungkin Anda melihat bukit-bukit yang ada di sana. Ketahuilah bukit itu lebih beruntung dari kita. Karena bukit-bukit yang ada di Mekah itu pernah melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mungkin di saat kita melakukan tawaf, kita sadar kalau ini tawaf pernah dilakukan Nabi. Tawaf seperti itu. Jadi Ka'bah itu pernah diputeri oleh Nabi. Dan kita merasakan saat itu khusyuk. Di saat kita melakukan sa'i, Nabi juga pernah lari di sini. Bahkan mungkin perjalanan menuju kota Madinah, waktu masuk kota Madinah, kita punya adab di sana, ada kubur Nabi SAW. Sehingga kurangi ngomong yang enggak benar, guyonan berlebihan. Hal-hal yang menjadikan Nabi tidak senang, kita hindari. Jadi cobalah khusyuk sebulan saja di sana. Untuk belajar khusyuk di rumah. Selama ini mungkin paling cerewet, paling ini. Jadi biasakan dalam perjalanan semacam itu. Kemudian yang kelima adalah berusahalah untuk lapang hati, lapang dada. Maka tanda haji mabrur itu biasanya orang yang lapang dada. Disakiti kok bisa sabar di sana. Biasanya itu gampang emosi loh ya. Tapi Masya Allah. Tapi sebaliknya ada nasib buruk orang. Tanda haji tidak mabrur itu dari awal itu sudah gampang komplain. Ada satu kisah orang nasibnya nasib buruk. Mau umroh atau mau haji. Itu belum apa-apa sudah marah dengan panitia yang ngurusi apa KBIH atau apa itu, marah-marah ini urusan tasnya orang ini, kerjanya marah dong. Gara-gara tasnya terlambat sehari saja marah. Subhanallah, naik bis kan berangkat, bis yang diduduki itu pas kursinya jebol, nasib buruk tuh. Itulah sampai di Mekah itu kok subhanallah ya, tasnya dia itu terlambat sehari, yang lain sudah ketemu meleknya dia ketinggalan nasib. Terus ya bakal dibikin oleh setan ngomel terus. Itu nanti dia tawafnya pun enggak jelas. Tawafnya disenggol orang. Mau gulet nanti. Sama namanya. Tapi kalau hati lapang, oh nenek mati kayak dipijit-pijit. Jadi lapang riang. Sehingga kadang-kadang unik setan penggoda. Padahal dia orang kaya raya. Gara-gara sandalnya itu dihilangkan sama istrinya tuh marah enggak bisa-bisa. Nasib buruk. Itu tanda-tanda saja. Ya, seperti itu insyaallah. Semoga jadi haji mabrur. Yang belum haji, kalau mendengar berita tentang haji, hendaknya Anda senang. Biarpun itu preman, bandel, orang jahat, ketahuilah, kalau sudah diangkat oleh Allah bisa naik haji, bisa saja akan dibersihkan oleh Allah dosanya di sana. Enggak usah suudon. Jadi kemudian yang pertama, itu yang pertama bagi yang pengen naik haji, hendaknya lapang hati. Yang kedua, saya ringkas, aslinya ada lima. Yang kedua adalah minta doa. Minta doa kepada orang yang mau naik haji. Karena Nabi doanya dikabul. Siapa yang lebih hebat daripada doanya Rasul? Tapi ternyata Nabi waktu dengar khalifah, dengar Sayyidina Umar mau melaksanakan ibadah haji, ternyata Nabi minta doa, ya ukhayya asyrikni fi du'aik. Hei Umar yang tercinta, saudaraku Umar, jangan lupa doain aku ya. Oh, minta doa ini tanda ketawaduanmu kepada orang naik haji, karena dia akan menjadi tamu Allah. Biarpun Anda kiai gede kayak apapun, lalu ketemu preman mau naik haji, minta doa. Karena bisa saja dosanya diampuni oleh Allah sepanjang perjalanannya. Karena sambung, aduh sorry dia minta doa. Maka kami seru dari mimbar mulia ini, yang mau naik haji, doain kami. Yang pertama sebelum yang lainnya ya. Yang lain belum minta ya. Ada yang mau naik haji, doain saya dulu Buya, keluarga santri, doain saya, ini amanat ya, saya selanjur minta, yang minta dulu dikasih kalau Anda adil ya, yang terakhir nanti, saya doain kami biar kami selamat keluarga, orang tua, anak-anak, santri, biar kami khususnya selamat dunia akhirat. Anak keluarga semua dijaga oleh Allah. Minta, nah, saya minta doa dan bukan basa-basi, ini minta beneran. Ya, ayo yang naik haji, ingat doa yang nomor satu Buya Yahya, yang lain nomor dua. Ya, ingat ya, doain kami insya Allah. Ada yang banyak mau naik haji itu, untuk naik haji itu. Baik, minta doa ini penting. Khusnudun juga. Kemudian yang ketiga adalah jaga apa yang dimiliki oleh orang-orang yang haji di rumahnya. Tolong kalau melihat rumahnya orang naik-naik haji sambil memperhatikan, jangan sampai ada pencuri masuk. Sebab dikhawatirkan kita itu ada orang naik haji itu ngedengki lo iblis itu. Nggak, lihat rumahnya, oh, kok lampunya nyala terus, listriknya, oh, ini kok kotor rumahnya. Kalau tiba-tiba hatimu kok terenyuh keren menjaga rumahnya, anaknya, keluarga yang ditinggal, segera nyusul naik haji. Biarin curi, ya. Nah, naik haji besok ya. Jadi ternyata dengan hal-hal semacam itu, kemudian juga minta doa ya, minta doa, faham ya? Minta doa, jangan repoti orang naik haji, titip tasbih, sajadah, mabuk itu. Yang titip 60 orang, sajadah 60 itu berapa? Ya. Kalau mau nitip duit sanggul, biar cepat dikabul, nitip tasbih. Tasbih biarpun kecil, tapi kalau 100 orang ya, 5 kodi itu, berapa kilo itu jatahnya. Kalau tasbih ke Panjunan sana, beres sana. Ada orang minta tasbih, batalin semuanya, ganggu orang naik haji. Kadang-kadang itu sebab salah, betul tuh. Yang pernah umroh atau haji itu sebab salah. Mau dibelikan berat, mau gak dibelikan kawan dekat, pusing. Ya enggak? Mau dibelikan berat, bahaya. Mau gak dibelikan teman dekat, berarti ente teman nyusahin. Nah itu, sudah batalin hadiah-hadiah itu. Ya sudah. Ini kadang-kadang nyusahin, jangan. Karena betul ini, kita sering kumpul sama orang bingung, titipan. Biarpun pakai duit, jangan titip. Kalau bisa ngasih duit, sudah selesai. Sudah. Titip duit, saya titip duit. Titip duit, tolong belikan ya. Bebannya terbatas, berapa kilo? Baik, selesai, insya Allah naik haji semuanya. Kemudian yang adab dan sopan di Mekah. Kemudian adab yang dan ya kesopanan waktu ziarah, waktu di Madinah. Ya, jangan iseng itu. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Nabi dengan khusyuk, dengan serius. Ini adalah insyaallah tata krama di saat melaksanakan ibadah haji dan umrah juga. Baik, kemudian jika ada seorang selalu ditanya kapan kamu nikah, sudahlah, enggak usah tersinggung. Ya, berarti dia itu perhatian kepada kamu. Kamu belum nikah. Atau mungkin diam-diam dia punya calon. Nah, memang kenapa kamu punya calon ya? Yang baik, soleh, gitu aja sudahnya. Waduh, ditanya terus. Tidak usah pusing, nyantai saja. Mungkin dia adalah orang perhatian secara sesungguhnya. Nah, jadi jangan, kemudian jangan menjadikan dirimu berubah. Kalau memang ada sebagian orang, sebab begini loh ya. Masalah menikah, tidak bisa ditanya. Anda tidak perlu bertanya detailnya orang yang menghindar dari pernikahan. Sebab ada sebagian orang yang subhanallah tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah. Atau urusan yang lain. Yang mungkin dia rindu, tidak ingin untuk menikah. Syahwat sudah dihapus oleh Allah. Mungkin. Jadi kalau Anda melihat orang tidak menikah, tidak usah. Kenapa Imam Ghazali tidak menikah? Tidak usah prasangka buruk. Ada orang, na'udzubillah, biasa buruk. Ghazali tidak menikah karena begini-gini. Oh, tidak. Dia tenggelam dalam kecintaannya kepada ilmu dan Allah. Dan tidak ada maksiat, ada orang enggak mau nikah tapi maksiat terus, gandeng sana, gandeng sini, wah ini yang enggak benar. Jadi kalau masalah Anda ditanya, bagaimana menyikapi? Anda wajar saja nyantai. Karena mungkin adalah prihatin ya, tanda cintanya dia. Atau mungkin sindiran. Bahkan bertanya ada, bahkan kalau saya pribadi, kami pribadi, kalau nanya, mau nawarkan kepada seseorang, itu bisanya tanya dulu. Belum ingin nikah kamu? Belum, ya pula ya tidak ditawari, belum kok. Kalau diem saja kadang sudah paham. Oh mau, sudah, saya itu. Jadi kadang-kadang pertanyaan itu ada maksud, jangan gampang tersungging ya. Jadi nyantai, jadi kalau ada orang bertanya, oh berarti dia perhatian, ada kebaikan yang mungkin ditawarkan. Dan mungkin memberi motivasi juga agar kita segera mencari yang halal. Sebab kadang-kadang pertanyaan, memang pertanyaan murni baik. Ada pertanyaan lebih baik lagi untuk negur. Mungkin ada satu orang, kenapa kamu belum nikah? Pertanyaan tidak sampai di sini. Insyaallah yang bertanya dan yang lain insyaallah baik semuanya. Amin. Ada orang bertanya, kenapa kok kamu belum nikah? Jadi pertanyaan bukan kosong. Karena apa? Kamu sudah gandeng-gandeng sama orang di sana. SMS, Instagram. Kenapa kamu kok belum nikah? Maksudnya apa? Oh sudah begitu. Ada lanjutannya. Jadi pokoknya jangan suudan deh dengan semua yang bertanya kepada kita. Kalau memang ternyata orang itu punya wilayah untuk mencarikan suami yang mulia atau istri yang mulia, langsung tolonglah kalau ada carikan yang soleh buat saya dong, gitu. Oh ya ya ya, kalau ada kan cepatnya jadinya. Tapi kalau sudah cemberut tolak, enggak ketemu. Jadi enggak, wajar saja. Itu bukan suatu celaan, bukan suatu aib, dan bukan penghinaan. Dan jangan menganggap semua itu penghinaan, tidak. Kadang perhatian yang sesungguhnya. Dan kami pribadi pun kalau sama orang memang bertanya begitu. Karena apa? Memotivasi, takut masuk bab yang haram. Apalagi yang ada tanda-tanda misalnya. Tanda-tanda laki dengan perempuan kok sering SMS, telepon dan sebagainya. Atau kenapa kamu kok belum nikah? Ini karena kami beri motivasi. Bahkan ada macam-macam yang harus kita beri motivasi, orang trauma segala macam ini. Ya, kuno nih, Kak. Orang kok trauma, no. Nikah mulia dengan Allah dan Rasulnya, trauma, gak ada trauma nanti. Ya, trauma kalau memang suamimu adalah orang yang gak benar, semua gak benar. Kan tidak semua seperti dia. Masih ada yang lainnya yang baik. Haram yang harus kita takuti. Nah kami selalu sampaikan, takutlah kepada haram. Urusan halal dibuka seluas-luasnya. Maka pernikahan bukan aib. Ada sebagian orang, seorang wanita ditinggal suaminya. Sementara dia sendiri butuh. Suatu ketika ketemu, saya tanya, Anda butuh enggak dengan seorang laki-laki secara pribadi? Butuh. Kenapa tidak menikah? Pikir orang malu ini wah. Halal yang malu atau kalau kita melakukan yang haram tiba-tiba Anda menikmati telepon suaranya laki-laki itu haram, harus malu itu. Tapi kalau nikah tidak. Tapi anak saya sudah banyak, biarpun 20 anakmu. Halal tidak boleh malu. Ini kadang-kadang, ada orang malu melakukan pernikahan yang halal, tapi diam-diam dia WA-nya, SMS-nya, segala macam, dan menikmati. Kenapa? Min plus, biarpun guyonan orang itu kok santun, sapaannya lembut kepada saya, assalamualaikumnya baik, dan sebagainya. Tapi mau melangkah, ada halangan. Akhirnya apa? Menikmati itu semuanya. Sehingga tanpa sadar dengan dosa. Sudah begitu juga tidak dinikahi. Nasib buruk. Halal dibuka, pintu halal dibuka, haram jangan, sudah selesai. Baik, insyaallah semoga Allah mudahkan kepada yang sudah pengen nikah, diberi oleh Allah pasangan yang menjadi sebab kemuliaan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Baik, kajian Majelis Al-Bahjah Indramayu insyaallah mulai Sabtu malam Ahad 11 Dzulqa'dah 13 Agustus insyaallah, Ahad depan, malam Ahad depan, pengajian rutin di Masjid Agung Indramayu. Kemudian majelis di Kuningan adalah 26 Agustus akhir bulan, 26 Agustus atau 24 Dzulqa'dah Jumat malam Sabtu di Masjid Syiarul Islam Kuningan. Kemudian majelis rutin Al-Bahjah adalah Rabu malam Kamis 15 Dzulqa'dah 17 Agustus. Baik, insyaallah. Kemudian kajian muslimah bersama Umi setiap hari Ahad 11 Dzulqa'dah 14 Agustus di pesantren Al-Bahjah jam 1 siang. Dan juga kami himbau kepada siapapun agar sempurna apa yang kita lakukan, hendaknya kita punya kiprah di dalam berjuang di jalan Allah untuk bergabung di dalam dakwah. Dengan keahlian apapun yang Anda miliki kami seru, kami akan selalu pastikan di akhir majelis akan kami seru. Sebab menyeru adalah mengajak, ini penting. Sebab ada sebagian orang yang ingin berbuat baik tapi ternyata tidak pernah ada yang mengajak sehingga dia tetap dalam keadaan semacam itu. Maka kami menyeru untuk bisa berjuang di jalan Allah. Ayo bergabung. Karena kita ingin mengembangkan media radio, mengembangkan televisi, pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam. Kita ingin semuanya. Dan kita ingin punya pakar-pakar jago-jago di dalam dunia internet, pertelevisian dan sebagainya, penyiaran, siaran radio segala macam. Kita butuh, termasuk dana-dana, sebab banyak di antara hamba-hamba Allah waktu ketemu dengan kami mengatakan, kami sudah lama Buya ingin berbuat baik dengan harta saya, cuman saya bingung gimana caranya, baru sekarang kebuka. Nah, ada. Dan alhamdulillah kita temukan orang baik ada di mana-mana. Maka kami seru semuanya untuk bisa berjuang. Tidak cukup sebagai orang yang hanya menghadiri majelis saja, harus berpikir bagaimana aku berjuang dengan hartaku jika punya harta, dengan tenagaku yang punya tenaga, dengan pikiran yang punya pikiran, paling tidak dengan panjatan doa di tengah malam. Maka kami memohon, pondok banyak yang harus diselesaikan karena sudah terlanjur menerima santri yang banyak, sehingga saat ini santri banyak tidak mendapatkan tempat, sehingga di situ harus ada yang banyak diselesaikan kamar-kamar. Di antara harus kita dak, harus kita naikkan tingkat 3 dan 4, ada tingkat 3, tingkat 2 dan 3 harus dinaikkan. Maka itu perlu dana. Maka dari itu kami mohon kepada semuanya untuk berdoa, memohon kepada Allah, sederhana permohonannya. Ya Allah, kirimkan ke pesantren ahli surga, ahli surga, pejuang-pejuangmu yang ahli surga yang tulus, yang bisa menyelesaikan pembangunan. Selesai. Pokoknya doanya, doanya gitu saja. Ini permintaan dari kami. Sholat 2 rakaat, tahajud, hajat, sholat hajat, minta kepada Allah, ya Allah, kirimkan ahli surga yang tulus, ikhlas, pejuang-pejuangmu yang tulus, ikhlas surga, untuk membantu pembangunan pondok pesantren. Dan ditambah kalau perlu, ya Allah, jadikan saya bersama mereka. Termasuk juga yang mendesak ini, dalam sebulan dua bulan ini, adalah pembebasan tanah. Tanah pondok, ternyata pondok ini, dalam hitungan, dalam 2 tahun yang akan datang, untuk di pusat ini sudah tidak cukup, sehingga kita tidak cukup dengan jumlah siswa. Maka kita perlu melebarkan, dan ada tanah yang dijual di samping pondok, nilainya kurang lebihnya 2,5 miliar lebih, 2,5 miliar lebih. Dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membebaskan tanah ini. Dan bagi Allah sangat mudah, enteng, jangankan kok 2,5 miliar, berapapun bisa enteng. Maka dari itu cukup minta kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga, ahli surga yang bisa membantu untuk itu semuanya. Maka kami seru siapapun untuk berpikir, biarpun hanya menyampaikan dengan yang lainnya, dengan cara terhormat. Dan mohon diingat bahwasanya kami pihak Al-Bahjah tidak pernah keliling ke sana kemari menyebar proposal untuk mencari bantuan. Agar Anda tahu, kalau ada yang mengatasnamakan Al-Bahjah keliling membawa proposal, itu pasti bohong. Maka dari itu kami himbau, kalau Anda ingin membantu melalui jalur yang resmi, yang jelas. Ada di depan sana ada stand, di pondok juga ada kantor, Anda datang ke sana, saya ingin membebaskan, plus, ya apa-apa, membebaskan 2,5 miliar saya bayari, plus tambahannya 2,5 miliar juga boleh, ibaratnya gitu. Atau hanya 100 ribu, Allah mencatat kebaikan. 200 ribu Allah mencatat kebaikan. Berlomba-lombalah untuk mencari kemuliaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depan nanti ada stand pembebasan tanah dan pembangunan pondok pesantren. Kemudian bagi yang belum sempat saat ini, bisa langsung datang nanti ke pondok pesantren untuk itu. Dan berpikirlah untuk ini sebelum ajal tiba. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel tiba. Semoga panjang umur semuanya. Dan semoga bisa cepat melakukan kebaikan semuanya. Ini saja insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhzulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusur alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, jadikanlah ya Allah hiburan kami, kegembiraan kami di saat kami beribadah kepadamu. Halawatal iman, manisnya iman, jadikan hati kami bisa merasakan indahnya beribadah, indahnya waktu kami melakukan sholat. Jadikan kami bisa merasakan indahnya waktu kami bersedekah. Jadikan ya Allah di saat kami bisa bersedekah dan berinfak, kami menemukan keindahan dalam bersedekah dan infak. Di saat kami berpuasa, jadikanlah kami hamba yang bisa merasakan indahnya berpuasa, indahnya melaksanakan ibadah haji ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, bagi yang sudah haji ya Allah, jadikan haji mereka haji yang kau terima ya Allah. Dan bagi yang belum haji, mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah. Dan mudahkan kami semua untuk bisa ziarah Mekah, ziarah Madinah, ziarah rumahmu ya Allah, dan ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, semua yang bertemu, yang berkumpul saat ini ya Allah, atau yang mendengar suara ini, atau yang menyaksikan acara ini, kami mohon berikan kepada kami segala kebaikan ya Allah. Atau yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan, berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika ada yang sempit rizki, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang masih berada di dalam keharaman, jauhkan dan ampuni kami ya Allah. Siapapun ya Allah yang masih berada di kubang kehinaan riba, kami mohon angkat ganti dengan yang halal dan lebih banyak lebih berkah ya Allah. Dan bencikan kami kepada yang haram, mudahkan kami dan bukakan untuk kami pintu halal ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Maka kami mohon siapapun yang masih ada ya Allah, siapapun yang pernah meninggalkan solat, ampuni kami ya Allah. Meninggalkan puasa, ampuni kami ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan yang masih sering berjudi, hentikan dengan kasih sayangmu. Gantilah dengan pekerjaan yang halal bersih kau ridai. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah. Jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang kau murkai. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam syahwatnya, melampiaskan syahwat dengan yang haram, zina atau yang lainnya, kami mohon ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu, pandang mereka dengan pengampunanmu, ampuni mereka, mereka, mereka ya Allah. Bencikan kepada kehinaan zina ya Allah, angkat derajat mereka, kumpulkan mereka bersama orang-orang mulia, muliakan mereka ya Allah, tutup aib mereka di dunia, sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup aib mereka di akhirat, sehingga tidak kau seksa lagi ya Allah. Ya Allah, mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai, saling mengasihi karenamu ya Allah. Jauhkan kami dari percekcokan dalam rumah tangga kami, dan tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, dan jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Sungguh engkau lah yang memiliki cinta ya Allah, engkau yang memiliki kasih sayang yang sesungguhnya. Berikan cinta dan kasih sayangmu kepada kami agar kami bisa saling mencintai dan berkasih sayang ya Allah. Dan yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Anak-anak kami, jaga mereka semua ya Allah. Pandang anak-anak kami dengan kasih sayangmu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak ahli syurga ya Allah, yang bisa berbakti kepada orang tua mereka ya Allah, yang bisa berbakti kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon para santri dan murid-murid kami, muliakan mereka ya Allah. Jadikan mereka semua ahli syurgamu. Dan kami mohon ya Allah, semua yang telah berjuang bersama kami, apakah yang berjuang dengan tenaga mereka ya Allah, apakah berjuang dengan harta mereka, atau berjuang dengan pikiran mereka, atau berjuang dengan ilmu mereka, kami mohon berikan kepada mereka ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada di antara mereka yang telah berjuang bersama kami lalu tidak keterima amal baik mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, terima amal baik mereka dan kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang-orang tulus ahli surgamu yang bisa berjuang dengan ilmu mereka, harta mereka, tenaga mereka, pikiran mereka, atau panjatan doa di tengah malam ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan kami bersama mereka. Kami mohon yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah, yang telah meninggal ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Dan kami mohon lembutkan hati kami, jauhkan kami dari kebencian kepada sesama kami, jauhkan kami dari dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang menyakiti kami, bermuat zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan kau timpakan musibah kepada mereka. Kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka, ampuni mereka, angkat mereka ya Allah. Dan jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, seperti engkau pertemukan kami saat ini. Kami mohon pertemukan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Seperti engkau pertemukan jasad kami saat ini, maka kami mohon pertemukan hati kami dalam cinta karenamu. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami husnul khotimah, ampuni dosa kami. Kami mohon ya Allah, jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Kami takut di alam barzahmu dengan dosa kami yang sangat banyak ini ya Allah. Mata kami sering melihat yang haram, telinga kami dengar yang haram,